pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan ya. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di Kuliah Online, hanya di wisatahati.com. Banyak-banyak minta doa dari orang-orang susah, dari orang-orang miskin, dari guru, dan terutama dari orang-orang tua. Kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus buat kita. Dan berbuat baiklah. Jangan hanya meminta doa. Beri makan, bawa hadiah, dan termasuk juga mendoakan yang mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita teruskan dalam Isya ya. Bahwa bila saudara punya proyeknya, punya modalnya, punya ilmunya, lalu saudara datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mendengarkan, Allah mengabulkan, Allah kemudian membantu saudara semua, ini masih belum menunjukkan tabarak Allah. Ya sebab saudara sudah punya, walaupun sebenarnya untuk menuju saudara punya itu pun tentu semuanya adalah peran dari Allah Ta'ala. Tapi secara hitung-hitungan manusia gitu, ini biasa, saudara sudah punya. Kalau mau lebih subhanallah dikit, saudara gak punya modal, tapi punya proyeknya, punya ilmunya, lalu Allah mengabulkan. Saudara gak punya proyeknya, saudara punya duitnya, punya ilmunya, lalu Allah mengabulkan. Yang lebih edunnya lagi, ternyata saudara gak punya apa-apa. Gak punya proyeknya, gak punya ilmunya, gak ngerti siapa yang mesti dikontak, gak ngerti siapa yang mesti dihubungi, gak tahu mesti melangkah kemana dan dari mana, gak ngerti apa-apa. Dalam keadaan gak ngerti itu, saudara buka pintunya Allah lewat sholat duha. Saudara sujud sama Allah, nangis, mau ngapain sih, gak ngerti, terus datang terus. Saudara akan kaget ternyata Allah pun kuasa untuk itu. Tadi saya bercanda menjelang maghrib, Ustaz, kalau ada laki perempuan udah bersepakat akan menikah, duitnya udah ada, booking hotel udah siap, catering juga udah lancar, terus dia tinggal datang doang kepada Allah, lalu Allah mengabulkan lancar segala-galanya, ini pun masih biasa. Ini memang masya Allah gak pernah ada yang mau ngelamar, gak pernah ada yang mau deketin, duitnya juga gak punya, kerjaan gak gablok. Bahkan lebih hebatnya lagi, jalan aja gak bisa. Jalan, untuk jalan 1 meter, 2 meter saudara harus dibangun, dibantu. Belum lama saya kedatangan kawan lulusan S1 Amerika. Dia datang ke pesantren, perempuan nih. Cantik orangnya. Masya Allah. Dia temenin sahabat saya dari Australia, dari Perth. Mengabarkan bahwa saudari saya ini hebat, Ustaz. Apa yang hebat? Hatinya mulia. Saya tanya, ukurannya apa hatinya mulia? Dia cerita. Sahabat saya ini, saudari saya ini lulusan Amerika. Lalu S2 di Perancis. Kan main kan, perempuan cakep, pengusaha. Tapi dia menikahi seorang pemuda miskin yang badannya cuma separuh. Gak kebayang kan sama kita ada perempuan intelek, kaya, kayaknya kaya raya lagi. Tiba-tiba kemudian dia mau gitu loh. Ketika ditanya, kamu kok mau sama dia? Saya pengen ibadah. Wah, luar biasa. Saya aja jadi ngiri loh. Kau bisa? Ya sudah, itu udah kehendak Allah. Suami, istri, okay, menikah. Punya anak. Biasa gak? Biasa. Nikah 2-3 tahun, punya anak. Biasa gak? Biasa. Tapi udah kakek-kakek, udah nenek-nenek. Punya anak. Inilah Allah, Pak, menunjukkan kekuasaan. Alhamdulillah inna syaitan rajim. Hunalika da'a Zakariya Rabbah. Qala Rabbi habni min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Tidak pantas kita menyebut kakek-kakek yang satu ini, tidak pantas sebab yang satu ini Nabi Allah Zakaria. Tapi Quran menyatakan emang dia kakek-kakek. Dia sendiri nanti akan ada pengakuan yang kita sama-sama dengar dari beliau sendiri. Ketika dikabarkan oleh Allah doanya dikabul, dia bisa punya anak. Bahkan Allah langsung yang menamai anaknya namanya Yahya. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa, ya pernah aku belikan satupun orang di muka bumi namanya Yahya, kecuali Yahya yang Nabi Allah punya. Ketika malaikat mengabarkan kepada dia bahwasanya Allah mengabarkan engkau wahai Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Bahkan enggak tanggung-tanggung, serenteng Pak gelarnya tuh. Serenteng kemudian keadaannya Yahya alaihi salatu wassalam, musaddiqan bi kalimati minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya wa minas salihin. Tidak ada atofnya di sana, tapi bolehlah dalam penjelasan tafsir kita mengatakan minas salihin. Dilangsungin sama Allah, dilangsang, halnya dilangsang. Wa nabiyya minna wa sayyida wa hasura wa nabiyya. Masyaallah ya Allah. Sampai saking takjubnya Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam nanya sama Allah. Qala rabbi ij'alni ayah. Ketika dia minta tanda-tandanya, sebelumnya Nabi Allah Zakaria nanya sama Allah. Bukan berarti pertanyaan dan meragukan, enggak. Saking takjubnya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun faqad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqil. Istri saya udah tua, saya juga udah tua, uban udah banyak, tulang udah melemah, sperma mungkin udah gak ada. Oh, bisa. Padahal Nabi Allah Zakaria yang berdoa loh. Ketika dikabulin, Nabi Allah Zakaria malah nanya kayak gitu. Kalau ada orang miskin, saya barusan berbisik kepada sahabat kita semua. Siapa nama itu? Andrea. Kalau Allah bisa naikin antum dalam 3 tahun, Allah bisa menarik kekayaan antum juga dalam 3 hari. Sehingga Allah bisa jaga, itu semuanya dijaga sama perempuan, dijaga sama duit haram, dijaga sama perilaku-perilaku yang membuat Allah menjadi murka, dijaga, naik terus. Kecuali itu jadi ujian. Ujian pasti ada ya. Pasti akan ada. Mungkin tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Tapi tenang aja. Kalau sifatnya ujian, tinggal dilalui dengan sabar, naik lagi. Tapi sebagaimana saya ingatkan kepada diri saya juga dengan mengingatkan beliau tadi menjelang maghrib, sholat. Hati-hati. Kita orang ini bisa ditarik lega sama Allah. Mas Mono begitu juga. Kasih yang mau dibuka sama Allah. Suatu saat bisa dimampetin kalau macam-macam gitu. Kita doain deh sahabat kita berdua dan kita semua juga menjadi hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah. Allah masih jalan halal banyak kok, ngapain jalan haram, gitu kan? Maka nggak kaget kita kalau ngedengar cerita beliau-beliau gini, nggak kaget, udah tahu. Ada orang kaya jadi kaya karena bapaknya kaya, biasa. 7 turunan nggak ada cerita kaya jadi konglomerat nih ini. Sekolahnya juga masya Allah. Di Kronjo. Yo, di mana tuh Kronjo? Bukan di Singapura. Di Kronjo. Di hutan sono. Di Lubuk. Misalkan begitu. Kalau saya tanya sama ente pada di Lubuk tuh di mana? Ada yang gak tahu mungkin jawabannya. Ya, tak? Subhanallah. Bisa tiba-tiba mulai keluar menjadi begini, menjadi begitu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat sedikit gitu ya, ayat demi ayat. Nabi Zakaria nanya, kemudian dijawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Udah begitu kalau Allah udah pengen berbuat ya begitu dah. Baru kemudian Nabi Zakaria bertanya ke tadi, qala rabbi ij'al li ayah. Lalu Allah jawab, qala ayatuka Allah tukalliman nasa falafata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih. Ya, saya kalau udah ngejelasin ayat-ayat kayak begini tuh ya, suka macet gitu. Macet. Saya tahu yang lebih hebat dari Zakaria. Dan direndeng tuh. Halamannya gak beda, membeda kaca satu halaman doang. Masuk ke cerita Maryam. Allah pengen nunjukin ke kita. Laki perempuan nikah 3 tahun punya anak biasa, 9 tahun nikah punya anak biasa, 15 tahun baru kita mulai nih. Ini luar biasa nih. 20 tahun mulai luar biasa lagi. Barusan saya dapat testimoni, orang udah steril. Dia bilang saya pengen punya anak lagi, tapi saya udah steril. Nah, kita bilang kun fayakun, apa yang saudara punya? Bismillah dihajar medir. Hamil 48 tahun lagi umurnya. Sampai dia bingung, ini gimana nih saya hamil beneran. Lah, emang kemarin waktu konselingan cuma ngetes Allah doang. Ya kan, ada orang obrolan aja gitu, suami saya pengen punya anak lagi, Ustaz, gimana ya. Ini gitu kan. Terus kemudian kita bilangin, pun payah pun. Tapi aneh udah steril. Enggak ada cerita steril buat Allah. Allah tunjukin Nabi Allah Zakaria punya cerita udah luar biasa, tambah lagi Siti Maryam. Wa il qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa taharak wastafaki ala nisa'il alamin. 2-3 ayat berikutnya. Id qalatil malaikatu ya Maryam annallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih almasihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. malaikat mengabarkan kepada Siti Maryam, nanti Allah mengabarkan berita gembira, kamu bakal punya anak. Langsung namanya pun dari Allah. Yang nama-namanya dari Allah, ada yang langsungnya Adam dari Allah. Muhammad jelas, sallallahu alaihi. Mau udah enggak usah diragukan lagi. Yahya, Isa itu namanya dari Allah langsung, yang namain Allah. Yusuf Mansur terkenal cuma di Jakarta barangkali. Iya benar, Jakarta tuh masih dunia. Mungkin yang ngeliat TV masih kenal saya, tapi fit dunia. Kalau Nabi Isa, wajihan fit dunia wal akhirah, terkenal di dunia dan di akhirat. Waminal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kala waminas salihin. Qalat rabbi, Maryam nanya juga kayak Nabi Zakaria. Maryam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi anna yakunu li waladun. Panjang tuh ceritanya, kenapa yang satu gulamun, yang satu waladun, padahal di surah yang lain juga gulamun. Panjang ceritanya. Nabi Allah Zakaria pakai gulam, Siti Maryam pakai walad. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ini lebih gila lagi Siti Maryam. Bukan saja enggak ada suaminya loh, tapi walam yamsasni bashar, enggak pernah ditowel. Disentuh pun tidak pernah. Di surah yang lain, walam aku baginya, dan juga bukan pezina. Tapi apa Allah bilang? Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Ayat ini dia saya demen ayat ini. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Oh, kalau saudara nanti menyelami lagi ayat-ayat itu, saya juga gak tahu ya kenapa jadi ngobrol begini. Padahal saya pengennya ngomong tentang masjid. Saya pengennya sih ngomong tentang masjid. Tapi kalau saudara masih pengen bercanda-canda sama saya, nanti di sisa kita terusin lagi sampai jam 2 pagi insya Allah. Iya, ngomongnya pengen tentang masjid, kenapa jadi begini? Gara-gara Mas Mono nih. Atas izin Allah, gara-gara Andri. Atas izin Allah jadi ngomong tentang kun fayakun. Tapi saya demen nih. Asik kan nih. Tuh kalau diterusin lagi tuh isinya keajaiban-keajaiban lagi. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wal tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad jittukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahiyatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi'idnillah. Dijelaskan sama Allah, siapa sih Isa anaknya Maryam yang lahir? Dia begini dan begitu, begini dan begitu. Sampai kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Wah. Kita yang ngedengar sepandung orang-orang Nasoro aja udah kayaknya begetar. Tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Nabi Isa yang disebut dalam Quran, more than that, lebih daripada itu, wa uhyil mautah, bahkan bisa menghidupkan yang mati, biidnillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dicerita-cerita semuanya itu adalah tanda buat kita semua supaya kita ini percaya sama Allah. Allah sanggup loh. Apa ya Ustaz, saya udah umur udah 38 bakalan dapet yang 19 tahun. Iya mbak, mungkin aja mbak, cuman ya, agak-agak gak tahu diri sih. Lagi nyusahin juga nantinya ya kan. Tapi mungkin aja buat Allah mah, mana aja gak mungkin. Mungkin gak sih Ustaz, umur saya 42, pernikahan saya udah masuk ke tahun 27. Saya bakalan punya anak, saudara, kalau saudara pelihara betul. Dan saudara masuk ke gerbang Allah Azza wa Jalla dengan segenap kesemangatan saudara, keyakinan saudara. Bismillah, kun fayakun. Dan Allah masih menyebut itu cetek tuh. Padahal kisah Zakaria udah luar biasa, Maryam udah luar biasa, Isa udah luar biasa. Ternyata apa kata Allah? Kayak bercanda sama kita makhluknya. Sebagai khalik Allah bilang apa? Berikut ayatnya tuh, 2, 3, 4, 5, sampai kira-kira 7, 8 ayat setelahnya. Innamatala Isa indallahi kama tali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Hanya dalam tempo singkat satu halaman bolak-balik kun fayakun disebut dua kali loh. Senang saya. Pak ya Ustaz, saya cuma lulusan SMA. Bisa kerja jadi manajer dengan gaji 3-4 juta. Kalau Allah mengabulkan masih biasa bos. Kalau Allah mengabulkan doa ente begini, mudah-mudahan saya bisa menggaji manajer-manajer. Satu manajer 40 juta. Ini. Apa mungkin Ustaz saya muliain anak saya? Sedangkan kontrakan satu-satunya adalah yang saya tempatin. Karena saya ngontrak. Ini gak punya dia sebenarnya. Mungkin gak Ustaz? Aduh saudara. Di MNC lagi berjalan pelajaran tentang keyakinan. Jadi rupanya Allah membuat saya terlambat supaya ngomong ini kali. Gitu. Asli saya pengen ngomong masjid, pengen ngomong bab masjid. Kenapa judulnya Indonesia Berjamaah? Biar laki-laki pada doyan ke masjid. Gitu. Doyan berjamaah. Maksud saya. Tapi itu bicara keyakinan. Selama ini kan kita bersandar pada sandaran yang salah gitu. Yang sandaran itu palsu. Saudara punya duit beli ikan. Ibu-ibu nih punya duit nih beli ikan 2 kilo. Terus jalan ke pasar, kebeli enggak tuh ikan? Kebeli enggak? Punya duit nih, punya duit. Tinggal jalan doang ke pasar, kebeli enggak? Padahal belum tentu kan. Tapi kita manusia menganggap mungkin aja udah punya duitnya. Adalah asli belum tentu. Sampai pasar, ya, tukang ikannya enggak dagang, enggak kebeli. Sampai pasar ikannya habis, enggak kebeli. Sampai pasar udah mau bayar, hilang duitnya. Enggak kebawa. Udah dibungkus nih, udah rapi. Nebo udah ditimbang 17.000. Duit enggak ada, enggak jadi yang tebo. Kenapa ente gak bisa bawa keyakinannya ente duit? Untuk mengukur buat ibu-ibu yang seperti itu Tuhannya duit apa enggak? Kita lihat peristiwanya. Kalau kemudian dia menyadari dia masuk pasar gak bawa duit, apa yang kemudian terjadi? Ini gue sampai pasar nih, dompet ketinggalan nih. Duit gak kebawa nih, apa yang terjadi? Balik lagi. Ya elah, duitnya lupa ke bawah. Pulang dulu saudara ngambil duit. Tuhannya ketinggalan. Sian banget, Tuhan tinggalan. Bagaimana lagi dengan Imam Ali? Diserahkan duit itu. Kalau tadi kan ketinggalan, kalau Imam Ali mah diserahkan pak. Dalam satu riwayat Fatimah, Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, ya, nyerahin duit sama Imam Ali, tolong belanja nih wahai suamiku, begitu kira-kira. Sampai tengah jalan duitnya pindah. Sadar loh Imam Ali. Tapi apakah Imam Ali pulang? Enggak, dia maju aja terus ke pasar. Sebab apa? Di pasar ada Allah. Dan dia bisa belajar dan tidak. Bukan karena duit, tapi karena Allah. Saya bilang sama pemirsa MNC. So, ilmu mesti dijajah. besok pagi ibu-ibu ya, belanja ke pasar, jangan bawa duit. Hah? Nah mungkin itu dia, karena kita mikirnya udah gak mungkin. Ya sudah, Anda kan kata para apa penggagas dan pelaku-pelaku positive mind gitu kan. Bilang Anda apa yang Anda yakin. Padahal Allah mengajarkan keyakinan yang lebih spektakuler lagi, yakinnya sama Allah. Coba jalan ke pasar gak bawa duit. Ada sih duit di kantong, tapi gak. Oh pengen jajal satu tusuk mansur nih. Main jajal Allah dan nih, pakai ilmu yakin. Bisa gak saya ke pasar gak bawa duit, tapi bisa bawa ikan? Bila mana saudara mau melakukan besok? Nah, saudara akan punya ilmu yang namanya haqqul yakin. Karena bukan lagi mendengar, tapi melakukan. Dalam keadaan gak punya duit atau dalam keadaan ada duit, taruh di rumah, bismillah, jalan ke pasar. Pakai apa? Misalkan pakai apa? Pakai selawat. Kan Allah punya pintu banyak ya. Ada yang bisa sedekah, sedekah. Ada yang bisa baca Quran. Ada yang bisa selawat, selawat. Ada macam-macam lah jalan ke Allah itu. Saudara bilang nih sekali-sekali, coba kita belanja ikan pakai selawat nih. Mulai dari pintu rumah, jejak tuh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus salawat sampai pasar. Sebagaimana saudara punya duit masuk ke pasar, sebagaimana saudara bawa salawat masuk pasar. Sebagaimana saudara yang punya duit datengin tukang ikan. Sebagaimana saudara yang punya salawat yakin pada Allah juga datengin tukang ikan. Datengin tukang ikan, samperin. Tapi kan gak ada duit Ustaz, jajal dulu. Sampai tuh meja tukang ikan ya kan. Hah? Pegang ikan tongkol, pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik, balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pegang tuh ikan-ikan yang lain, pegang terus satu-satu. Insyaallah saudara bakal ditegur. Ibu pengen ikan yang mana? Allahumma salli sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jawab. Iya, pelit benar sih. Tukang ikan yang sebelah yang nyaut, Kang. Ibu itu pengen ikan kali, tapi enggak punya duit. Oh, ibu pengen ikan. Iya. Mau ikan yang mana? Allahumma salli ala sayyidina. Pusing tuh, tukang ikan pusing ya. Baru kali ini gue diselawatin. Ya, biar cepet pergi ya kan. Ambil plastik, masukin tongkol 2, ikan mas 2 ya. Pedak merah 2. Saudara, enggak, kita enggak minta, enggak ngarep kalau kita nyebut pakai selawat. Saudara punya duit 2 kilo, pulang bawa 2 kilo. Itulah saudara punya Tuhan. Tuhannya duit 2 kilo itu. Tapi kalau saudara datang kepada Allah, lebih daripada 2 kilo. Janji Allah kok. Yarfa'il lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selesai, dibungkus, ditaliin, diikat, bu, nih ikannya, enggak usah bayar, gratis, silakan. Makasih ya Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ada yang mau jajal besok? Kalau di ilmu sedekah, kalau di ilmu sedekah, saya nanyanya begini, siapa di antara ibu-ibu yang bawa cincin? Yang bawa gelang, yang bawa giwang? Itu kalau di ilmu sedekah. Tapi kalau di ilmu selawat lain saya. Nanyanya begini, siapa di antara ibu-ibu yang belum punya cincin? Yang pengen punya giwang, yang pengen punya kalung, gimana caranya enggak punya duit? Datengin toko emas. Saya mau lihat yang ini. Tunjuk, saya mau lihat yang ini. Yang mana? Yang 5 apa yang 10? Yang 10 sekalian. Gitu dia bawa air, nih. Yang 10 gram, Mbak. Cocok nih, Mbak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, terus ini sih. Kalem, kalem, tenang. Terus kasih lagi ke Cina. Nih. Jadi gimana? Jadi. Bentar. Baru sehari kita selawatin. Besok balik lagi, selawatin lagi. Besok balik lagi, selawatin lagi. Hari keempat gak dilayanin ente. Dia lagi datang. Kalau ente yakin, Ji. Kalau ente yakin. Sekalian selawatin tokonya. Tokonya pindah buat ente. Iya, iya. Bicara keyakinan. Isyak jam berapa, Ustaz? Jam 7:03. Ini bicara tentang keyakinan. Yang konyol kan, yang konyol. Udah mah kita enggak punya duit, enggak punya ilmu, enggak punya jaringan, tidak punya pengalaman, plus tidak punya Allah, mati aja. Iya mak, kita ini gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa, gak punya Allah juga, mau kemana ente? Tapi kalau kita sadar, yang kita punya cuma Allah. Hatta nakula hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Tadi itu cerita ikan mentah bos, cerita ikan mentah, ente masih perlu datang ke pasar. Bagaimana lagi kalau saya bilang, kenapa enggak sekalian minta ikan matang? Tuh. Kenapa enggak sekalian minta ikan matang? Kalau ikan mentah aja saudara sudah ragu. Masa sih datang ke pasar bisa seperti itu? Loh, saudara bisa minta ikan matang. Diantar. Sore-sore istri saudara, anak-anak saudara bilang sama saudara. Begitu kan saya cerita di MNC beberapa waktu terakhir kan? Pak, mau makan apa ntar malam? Lah kamu mau makan apaan sama anak-anak? Celele kali ya. Ya udah. Celele. Sudah nanti jam 5 ikut bapak. 5:30 kita ikut bapak. Kita beli, kita pesan celele di masjid. Ini pelajaran tauhid, pelajaran iman buat anak-anak kita. Kita kan konyol. Pak, sepatu robek. Oh, duitnya di kamar. Bawa ke Allah dulu. Anak kita kan akan ada dialog. Akan dialog nih anak kita nih sama kita. Kok ke masjid mah? Emang di masjid ada yang jualan pecel lele? Kita bilang sama anak kita, sama bini kita. Di masjid itu ada yang menciptakan pecel lele. Di masjid itu ada yang menguasai pecel lele tukangnya tuh. Bukan cuma dia, tapi seluruh tukang-tukang pecel lele yang punya. Kita datang sama dia diaturin. Tukang pecel lele mana yang datang ke kita. Udah. Habis ba'diya maghrib, semua sepakat berdoa yang sama. Anak 4, pembantu 1, dia 1, bininya 1, 7. Ngomong. Enteng gak? Yang ngomong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi Muhammad. Ya Allah. Saya punya anak 4, istri 1, pembantu 1, pada mau makan pecel lele. Gimana cerita itu pecel lele biar ada-ada di rumah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah segitu aja, Pak. Saya yakin mah saudara. Anak-anak mulai dah tuh pada berdoa juga. Si kakak berdoa juga. Ya Allah, bingung saya. Baru kali ini diajak babak pergi. Beli pecel lele di masjid, katanya minta aja mang, ntar diantar. Pusing saya nih. Tapi ya udah begitu katanya, suruh berdoa minta 7 bungkus. Ya 7 bungkusnya ya Allah, kasih Allah misalnya Allah Muhammad. Terus istri kita mesem, ya amin, dia bilang amin. Pulang udah beramai-ramai, ya pulang, udah diurus sama Allah. Gitu sampai pulang, sampai rumah jempling enggak ada apa-apa. Enggak ada bayangan bakal dapat pecel lele. Mulai tanda-tanda itu datang seperti Nabi Allah Zakaria, Rabbi ja'alli ayah. Ada mobil datang saat parkir. Klakson dia. Tin. Tin, anak kita keluar. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Bapak lu ada? Haji Yusuf ada? Ada di rumah. Panggil lah. Iya. Ya siapa? Haji Mansur. Bah, ada tamu depan. Siapa? Haji Mansur. Iya, bentar. Kita keluar. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Katanya nggak ada acara ya? Maghrib ini, bisa nih, nggak ada. Nggak ada, nggak ada acara. Ya, ganti celana dah, temenin aneh. Mau kemana? Aneh mau beli makanan buat anak-anak aneh. Sebagai orang yang berilmu dan beriman, saudara udah mulai berasa nih, Allah is coming. Ya kan? Allah lagi datang kepada saudara semua. Ayat tuh. Di surah Yasin sekurang-kurangnya 3 kali disebut tentang tanda-tanda. Yang pertama, wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyaynaha wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahum anna hamalna. Saya di dalam kuliah online di www.wisatati.com menggelar kuliah tauhid. Ada satu paper judulnya God Sign, tanda-tanda Tuhan. Karena saudara tidak mampu membaca tanda-tanda Tuhan, enggak ngaji, kadang-kadang lolos begitu saja. Contoh, ya Allah, anak saya ini perawan, 37 umurnya, belum punya jodohnya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, selama 2 minggu dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di minggu yang ketiga, ada orang nanya sama dia, Bu Haji, anaknya kapan nikahnya? Tahu nih kapan? Padahal itu tanda tuh, udah mulai rintik doanya. Tapi karena kita nggak tahu peristiwa ini, bukan kita anggap God sign, bukan kita anggap tanda Tuhan, biasa aja. Akibatnya apa? Saudara menganggap peristiwa itu peristiwa biasa. Beda dengan Nabi Allah Zakaria, ditembusin terus. Fakhoraja ala qaumi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan. Masya Allah. Kalau yang tahu, yang ngerti, dia akan masuk lagi rumah, masuk lagi kamar, lalu lapor sama Allah. Ya Allah, udah mulai ada yang nanya. Gitu. Tapi cuma nanya doang yang tadi dong. Yang lain dong, yang lain, yang lain. Pernah gak saudara begini? Aware, awas. Kita sama doa kita sendiri aja gak awas. Mobil parkir, ngajak makan, nyari makanan. Sampai tempat duduk, jek duduk. Kita ditanya sama si Haji Mansur. Makan apa yang enak ya? Kita berdoa sih tadi, pecel lele. Tapi kalau kita bilang pecel lele aja, Ji. Kesannya ngarep.com, mah. Nggak usah, selaw aja. Ya ente mau makannya apa? Anak-anak ini demennya ayam goreng, Ji. Kita cari ayam goreng aja ya. Iya, apa? Kalau cerita iklannya Mas Mono, kira-kira itu ayam bakar Mas Mono. Cuman dia belum bayar sama gua. Ayam goreng, Ji. Oh, iya, apa? Ente yang mau makan kok. Ya. Mintanya kita pecel lele, dapatnya ayam goreng. Enggak apa-apa dong. Betul enggak? Naik pangkat malah. Sampai tukang ayam goreng, parkirnya penuh. Penuh, penuh, penuh, penuh, penuh, penuh. 01 nih masuk. Pas parkir, depannya tukang pecel. Begitu turun Haji Yusuf, Haji Mansur turun ngeliat. Ya lu jauh banget. Yang deket aja dah, pecel lele aja dah. Nah masuk pecel lele. Saudara kalau punya duit 70 ribu, beli 7 bungkus pecel lele. Enggak bertakdir saudara. Enggak bakal saudara berdesis subhanallah. Enggak bakal. Tapi dalam keadaan saudara seperti ini, bohong tuh Pak, enggak bertakdir. La ilaha illallah. sampai segitunya Allah bikin parkir penuh. Kita masuk ke tukang pecel lele sambil berdebar-debar, dapat enggak nih? Makan sini Pak, enggak bungkus, 5 bungkus pecel lele. Ji, ente punya anak berapa? Mulai kita ditanya sama dia, ente punya anak berapa? Jangan jawab begini, anak-anak sih 4 ya, teman tadi maghrib aneh doanya 7. Jangan, itu rahasia ente aja sama Allah. Kalem aja, kalem, tenang aja. Jawab aja seperti apa yang ditanya. Anak saya 4. Ya sudah Mbak, saya tadi 5, pisahin ya bungkusannya ya. Ini teman saya bungkusin 10. Kita bengong tuh. Ji, gak salah tuh 10. Nah iya, siapa tau anak ente doyan mau nambah, ya kan? Atau barangkali ente punya tamu nanti di rumah. Ya spare-spare lah. Jadi 10. Ini yang saya bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masa iya sama ente bawa duit sama bawa Allah? Ente bawa Allah loh, bukan bawa duit loh. Bawa duit 70 dapat 7. Bawa Allah masa dapat 7 juga? Masa kedudukan Allah sama duit? Beda loh. Bungkus. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Belum selesai sampai di situ. Tapi kita sholat isya dulu, nanti kita akan lanjut setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan CD Murotal Ustaz Yusuf Mansur yang dipersembahkan oleh PTPA, Program Pembibitan Penghafal Al-Quran. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Bikin Murotal, itu yang saya tunggu-tunggu. Beneran ya? Gimana ya kira-kira kita bisa dapetin? Segera dan pertama di Indonesia.